WhatsApp gak dibalas. Apa sih maumu? Ditelepon gak bisa, di WhatsApp gak dibalas. Apalagi ku ke rumahmu. Padahal ku hanya ingin mengatakan cinta. Padahal ku hanya ingin bersama dirimu. Ditelepon gak bisa, di WhatsApp gak dibalas. Apa ini sifatmu? Ditelepon gak bisa, di WhatsApp gak dibalas. Apa itu maumu? Padahal ku hanya ingin mengatakan cinta. Padahal ku hanya ingin bersama diri. Benci kamu.